بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita Umdatul Ahkam yang masih berada dalam pembahasan hadis-hadis pada bab Asy-Syurut fil Bai'. Pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-269 dari kitab Umdatul Ahkam. Al-hadith at-tasi' was-sittun ba'da al-mi'atain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a hadirun libadin ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. Al-hadith at-tasi' was-sittun ba'da al-mi'atain. Hadith yang ke-269. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, sahabat Abu Hurairah, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Adapun nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, seorang sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a hadirun libadin. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ayyabi'a hadirun libadin, telah melarang ayyabi'a menjual atau menjualkan di sini hadirun. Yang dimaksud dengan hadir di sini adalah muqimun, seorang yang tinggal, terkhusus yang berada di kota. Hadir yang dimaksud di sini adalah penduduk kota, seorang dari penduduk kota. Libadin, li di sini untuk, badin seorang dari badiah, seorang dari kampung atau dari komunitas badui. Badin lawan dari hadir, insyaallah nanti akan dijelaskan. Jadi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyabi'a hadirun libadin. Melarang apa? Melarang seorang penduduk kota, orang kota menjualkan barang dagangan dari salah seorang yang berasal dari kampung atau orang badui. Nanti akan ada penjelasannya. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling melakukan transaksi dengan jenis najash. Nanti akan ada penjelasannya juga insyaallah. Wala yabi', wala yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual ala bai'i akhihi, terhadap jualan saudaranya. Nanti akan ada penjelasannya juga. Wala yakhthub ala khidbati akhihi, dan jangan pula seseorang melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, dan janganlah seorang wanita, dalam hal ini wanita yang mempunyai dharrah, suaminya mempunyai istri yang lain dari poligami, janganlah seorang wanita meminta kepada suaminya talaqa ukhtiha, agar menceraikan istri yang lainnya. Dalam bahasa kita, agar menceraikan madunya. Litukfi'a ma fi ina'iha, agar supaya lebih tercukupi apa yang ada dalam bejananya. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ke-269 ini sesungguhnya telah dibahas sebagian permasalahan yang dikandungnya pada hadis yang ke-252 dan 253. Namun tidak mengapa untuk kita mempelajari kembali min babil muraja'ah, dan min bab untuk menambahkan, untuk mendapatkan tambahan faedah, karena sebagiannya ada yang belum dibahas pada hadis yang ke-252 dan 253. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini memberikan bimbingan kepada umatnya tentang berbagai permasalahan penting dalam kehidupan ini. Bimbingan yang terkandung dalam hadis ini semua bersifat larangan agar dihindari, agar dijauhkan, agar tidak dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam telah melarang sesuatu, berarti sesuatu itu adalah jelek di dunia dan jelek pula di akhirat. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam melarang dari suatu perbuatan, berarti perbuatan itu tidak baik dalam kehidupan seseorang. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang yang sangat belas kasih kepada umatnya. Tidak ada sesuatu pun yang jelek yang berdampak negatif dalam kehidupan dunia, bahkan berlanjut dampak negatif tersebut dalam kehidupan akhirat, pasti Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan umatnya dari perbuatan tersebut. Dan tidaklah ada suatu perbuatan yang mulia yang mempunyai pengaruh baik dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, pasti Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikannya kepada umat dan menghasung, bahkan memerintahkan mereka agar melakukan perbuatan tersebut. Beberapa perbuatan yang beliau sebutkan dalam hadis ini semua berisi larangan, berarti semuanya jelek, semuanya tidak baik, dan apabila dilanggar dapat berakibat buruk dalam kehidupan ini. Yang pertama, nahā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hādirun libādin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang penduduk kota untuk menjualkan barang dagangan seorang yang berasal dari desa atau seorang badui. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dijelaskan dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la yabi' hadirun libadin da'un nasa yarzuqullahu ba'duhum min ba'd. Janganlah seorang penduduk kota menjualkan barang dagangan orang kampung atau orang desa. Biarkanlah manusia mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka lakukan sesama mereka. Ini pertama, illah atau sebab dari adanya larangan ini agar masing-masing dari individu masyarakat bisa dengan bebas menjual barang dagangannya, mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya tersebut sesuai dengan perputaran keuangan yang ada pada hari itu di pasar. Dalam riwayat lain, Rasul alaihi salatu wassalam, dalam riwayat lain disebutkan, Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya ketika meriwayatkan hadis ini, ditanya oleh muridnya Tawus bin Kaisan, faqultu libni Abbas ma qawluhu hadirun libadin, maka aku katakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, apa yang dimaksud dengan hadirun libadin? Sahabat Abdullah bin Abbas berkata, qala la yakunu lahu simsaran. La yakunu lahu, ay seorang penduduk kota tadi tidak menjadi simsar. Simsar itu makelar, biro jasa bagi siapa? Bagi seorang dari desa tadi. Ini beberapa gambaran tentang kasus hadirun libadin. Gambarannya adalah ada seorang badui atau orang desa keluar dari desanya membawa barang. Apakah itu makanan, ataukah itu sayuran, hasil tanam-tanaman, cabai, bawang, bayam, dan lain sebagainya dari apa yang dibawa oleh orang desa ini ke pasar. Pasarnya kebetulan di kota. Nah, orang desa yang membawa barang dari desanya menuju pasar yang di kota diistilahkan dalam hadis ini dengan sebutan apa? Badin atau badi. Orang desa, orang kampung. Biasanya orang yang datang dari desa membawa barang dagangan ingin cepat laku, pulang barang dagangan sudah habis, sayur-sayuran, makanan, apa yang dia bawa dari kampungnya habis, mendapatkan uang bisa buat belanja untuk kebutuhan sehari-hari lalu pulang ke kampungnya. Normalnya seperti itu. Nah, dalam kasus ini ada seorang dari penduduk kota, anggaplah di situ sebagai makelar atau orang yang biasa berkecimpung di pasar situ, yang tahu sekali tentang pasar dan permainan harga di pasar. Orang desa datang ke pasar, didatangi oleh orang kota ini. Dalam hadis ini diistilahkan dengan hadir. Didatangi. Sini saya jualkan barangmu. Saya jualkan barangmu. Biasanya yang namanya simsar, yang namanya makelar, yang namanya orang menjualkan, tidak mungkin orang desa mengatakan barang saya jual ini harga sekian, sekian, sekian, dijual dengan harga itu. Pasti akan dinaikkan untuk bisa ditinggikan harganya. Bisa-bisa ditinggikan melebihi apa yang ada di situ. Apalagi di saat barang itu barang yang langka. Orang pada butuh, dia bisa melambungkan harga barang tersebut. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika yang mendatangi orang desa itu adalah siapa? Hadir. Orang kota tadi. Datangin untuk menjualkan sebagai simsar. Loh, kenapa enggak boleh? Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dalam riwayat Bukhari, da'un nas yarzuqullahu ba'duhum min ba'd. Biarkanlah manusia bisa mengambil rezeki sebagian dari yang lainnya, rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dijualkan oleh Hadir dengan harga yang tinggi, bisa jadi barang tersebut tidak habis dalam sehari itu. Mungkin dua hari, bahkan bisa sepekan, bahkan bisa lebih, karena harganya relatif mahal. Orang yang mau beli pun berpikir sekian kali mau membeli barang tersebut karena harganya mahal. Berbeda ketika orang dari desa tadi langsung menjual dengan harga yang dari dia. Harga relatif normal, orang pun berminat untuk membeli barang dagangan tersebut. Kalau ada pertanyaan, bagaimanakah jika orang desa ini yang mendatangi makelar, yang mendatangi simsar, mendatangi hadir untuk menjualkan barangnya? Orang datang dari desa, tidak punya pengalaman menjual barang. Sayur-sayuran harganya berapa, jualnya berapa, tidak punya pengalaman. Dia takut kalau menjual sendiri justru malah rugi, pulang tidak membawa keuntungan. Akhirnya dia mendatangi orang yang ada di pasar yang sudah berpengalaman, mendatangi hadir tadi, tolong jualkan barang dagangan saya. Saya tidak punya pengalaman untuk menjual barang ini. Tergantung perjanjiannya, mau berapa persen, yaitu pembahasan lain. Intinya sekarang orang desa yang meminta tolong kepada orang kota, badin meminta tolong kepada hadir agar dijualkan. Kalau yang seperti ini, maka diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala hafizahullah ta'ala, amma idza ja'a al-badi lil-hadir وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك. Adapun jika orang desa, orang kampung, dia yang datang mendatangi al-hadir, mendatangi orang kota yang sudah pengalaman tadi, وطلب منه, dan dia meminta dari orang kota tersebut agar ayyabi'alahu, agar menjualkan barang dagangannya. Aw yashtariyalahu, atau membelikan barang. Fala mani'a min dzalika, maka yang demikian ini tidak mengapa. Jadi di sini ada rincian, jika yang mendatangi, jika yang aktif adalah hadir, orang kota, dia yang aktif mendatangi orang desa yang datang di pasar untuk menjualkannya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Namun jika yang aktif, yang mendatangi adalah orang desa, meminta tolong kepada hadir, kepada orang kota yang berpengalaman untuk menjualkan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau At-Ta'liqat ala Umdatil Ahkam, beliau menyebutkan kasus bai'u hadirin libad, kasus seorang penduduk kota menjualkan barang dagangan orang desa diharamkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, ayyakunal badi qadiman liyabi'a sil'atahu bisi'ri yaumiha la yakhzunuha. Syarat yang pertama, orang desa yang datang ke pasar, dia hendak menjual barang dagangannya dengan harga hari ini, untuk ditimbun, bukan untuk masa yang panjang. Tapi dia ingin menjual sesuai dengan harga hari ini. Dia sangat butuh barang itu laku sehingga mendapatkan uang untuk bisa segera dia manfaatkan. Ini syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama, manakala orang desa yang datang membawa barang dagangan tersebut ingin menjual barang dagangannya dengan harga hari ini, menunjukkan bahwa dia sangat butuh dengan hasil penjualan barang tersebut. Syarat yang kedua, ayyaqsudahul hadir. Fa in qasadal badi al-hadira fala ba'sa bi bai'iha lahu. Syarat yang kedua, yang aktif yang mendatangi adalah orang kota. Nah, ini tidak boleh. Maka jika yang mendatangi itu adalah orang desa, mendatangi orang kota agar menjualkan barang dagangannya, fala ba'sa bi bai'iha lahu. Maka yang seperti ini tidak mengapa bagi orang kota untuk menjualkan barang dagangannya. Yang ketiga, annahu mimma yahtaju lahun nas kat'ami was-saman was-samin wal-mawashi wa nahwi dzalika. Barang yang dibawa oleh orang desa ini adalah barang yang memang dibutuhkan keseharian oleh manusia, seperti makanan, samin, hewan ternak dan yang semisalnya. Ini tiga syarat. Apabila syarat ini ada dalam transaksi atau hubungan antara hadir dengan badi, maka menjadikan transaksi itu atau hubungan di antara mereka tidak dibenarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam melanjutkan, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling melakukan transaksi jual beli najash. Najash itu pada asalnya berlaku pada istilah najashus sayd, memancing hewan buruan, mau yang mau diburu, mau ditembak atau yang semisalnya, dipancing dulu. Begitu muncul, baru kemudian ditembak, dipanah atau yang semisalnya. Nah, ini istilah najis ini kemudian dijadikan istilah untuk salah satu transaksi jual beli yang modelnya seorang pembeli dipancing terlebih dahulu sampai akhirnya dia berminat dan membeli barang dagangan tersebut. Nah, bai'un najash biasanya ada tim yang melakukan jenis transaksi najash ini. Baik kasusnya membeli ataupun menjual. Baik kasusnya membeli ataupun menjual. Kasus menjual, contohnya si A sebagai penjual. dia mempunyai barang, anggaplah barangnya kambing. Kemudian dia punya tim 3 orang yang akan beroperasi dengan transaksi najash. Si A menawarkan barangnya kepada orang-orang. Kambing, kambing, kambing, saya jual kambing, saya jual kambing. Orang mulai tertarik, kambingnya sepertinya kok bagus ini. Berdatangan orang untuk ingin melihat. Berapa harganya ini? Oh, harganya kalau kambing ini 1,5 juta, kata si A. Maka ada orang yang menawar, bagaimana kalau 1,3 juta? Yang lain lagi, oh gak bisa. Bagaimana kalau 1,4 juta? Oh gak bisa. Timnya mulai bergerak. Tim yang satu, wah, kambing itu bagus sekali ya, saya berani kalau 2 juta saja berani. 2 juta saya berani. Yang satu lagi, wah, kalau 2 juta ya kemahalan lah. 1,8 juta saya berani. Tim, anggota tim yang kedua. Anggota tim yang ketiga, oh kalau saya 2,100 juta berani. Sekarang kontan saya kasih berani. Nah, pembeli yang tadinya mau menawar 1,300 juta, 1,200 juta, mikir, wah, berarti barang ini bagus ini. Akhirnya tertarik untuk membelinya dengan harga 1,500 juta. Mengapa? Karena melihat beberapa orang tadi berani menawar lebih tinggi dari apa yang sudah harga yang dibuka oleh si penjual. Nah, 3 orang tadi ini ibaratnya memancing pembeli dengan lemparan-lemparan harga dari dia. Akhirnya berminat, tertarik, lalu menjual, lalu membeli barang tersebut. Ini bai'un najash. Kasusnya menjual. Kasusnya menjual. Bisa juga kasusnya membeli. Bisa juga kasusnya membeli. Suatu misal, ada orang jual rumah. Jual rumah harganya 100 juta. Harganya 100 juta. Si pembeli ini, si A, menurut dia harganya mahal. 100 juta ini. Dia berani beli 10 juta. Si A, si pemilik rumah, saya berani membeli rumah ini 80 juta. Kalau 100 juta sepertinya harganya masih mahal. Saya berani 80 juta. Si pemilik rumah, wah, enggak bisa. Ini mau enggak mau saya jual dengan harga 100 juta. 80 enggak berani saya. Datang tim dari si pembeli, ada 5 orang nyambangin pemilik rumah. Katanya rumahnya dijual, Pak. Berapa, Pak? 100 juta. Wah, mahal sekali. Biasanya rumah seperti ini 50 juta, Pak. Wah, masa iya? Iya, 50 juta ini. Wah, 50 juta terlalu jauh lah, saya enggak berani. Pergi. Datang lagi orang kedua. Rumahnya dijual, Pak, ya? Iya. Berapa? Rumah gini ini pasarannya 60, Pak. 100 terlalu tinggi. Wah, 60 saya enggak mau. Datang orang ketiga. Rumahnya dijual, Pak, ya? Oh iya, jual. Berapa? 100 juta. Kalau saya berani 45 juta, Pak. Rumahnya sudah kuno gini, model lama. Wah, sekian orang tidak mendatangi dia, harganya cenderung bawah-bawah terus. Dapat setengah bulan, si A datang lagi. Gimana Pak, jadi dijual 80 juta? Mikir dia, wah, sekian orang nawarnya harganya kok rendah-rendah terus ini. Oh ya sudah, silakan 80 juta. Nah, ini najas. Terjadi pada transaksi, terjadi pada kasus penjualan, dan terjadi pula pada kasus pembelian. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Mengapa dilarang? Karena di dalamnya terdapat unsur penipuan. Penipuan dari sisi apa? Dari sisi memberikan harga tidak sesuai dengan yang semestinya. Rekanan-rekanan atau tim dari si penjual ataupun si pembeli, dia bermain, mereka bermain, memberikan harga yang tidak wajar dalam rangka untuk mengegulkan transaksi kawannya tadi. Bagaimana jika sudah terjadi baru sadar, baik si penjual ataupun si pembeli? Si pemilik rumah tadi setelah terjadi transaksi 80 juta, kemudian mendengar berita orang-orang tadi itu mafia, itu mereka komplotan. Gitu. Rumah itu dijual 120 juta laku. Jangankan 100 juta, normalnya 122 laku. Nyesal dia. Dia sesungguhnya tidak rela ketika mendengar seperti itu. Apakah boleh dalam syariat untuk membatalkan? Boleh. Ini diistilahkan dengan khiyarul ghubn. Hak untuk menganulir, untuk memilih transaksi yang sudah terjadi akibat ghubn, akibat unsur penipuan dalam transaksi tersebut. Dia dalam syariat berhak untuk mendapatkan haknya. Kalau dia mau menuntut untuk membatalkan, maka dalam syariat ini dibenarkan. Jika memang terbukti transaksi tersebut berjalan dengan sistem najas. Kalaupun dia misalnya sudahlah enggak apa-apa, 80 saya rasa enggak terlalu masalah lah. Ya enggak apa-apa, itu hak dia. Yang jelas kalau sekiranya dia ingin membatalkan, maka dalam syariat ini ada ruang bagi dia, ruang pembelaan untuk mendapatkan hak dia yang sebenarnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wala yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi wala yakhthub ala khidbati akhihi. Dan janganlah seorang menjual atas jualan saudaranya. Maksudnya adalah ketika terjadi transaksi antara seseorang dengan pihak kedua, masih dalam proses transaksi. Contoh, si A sebagai penjual, dia menjual kitab-kitab. Si B tertarik dengan kitab yang dijual oleh si A. Anggaplah kitabnya kitab Umdatul Ahkam. Tertarik dengan harga yang disebutkan di situ. Harganya sekian. Masih terjadi tawar-menawar. Kemudian datang si C. Anggaplah kitab Umdatul Ahkam harganya 75.000. Anggap itu harganya 75.000. Si B masih mikir 75.000 ya murah, tapi sebentar masih mikir. Datang si C. saya jual kitab yang sama persis, saya berani jual 70 ribu, bahkan 65 ribu saya kasih. Dalam kondisi masih proses antara si A dengan si B ini. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Menyerobot transaksi yang sedang berjalan. Menyerobot dengan cara apa? Dengan cara menawarkan barang yang sama dengan harga di bawah itu. Mengapa dilarang? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik, dan pasti akan berakibat buruk. Akan muncul permusuhan di antara si A, si pemilik barang, dengan si C. Loh, saya sedang nego, barang sedang dinego, ini kok nawari barang yang sama dengan harga yang di bawah. Akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, ini kasusnya menjual. Ulama juga menyebutkan membeli juga demikian. Membeli juga demikian. Misalnya dengan kasus yang sama kitab, ada penjual, ada pembeli. Masih dalam proses berjalannya transaksi itu. Kitab Umdatul Ahkam harganya 75 ribu. Si pembeli masih mikir. Datang pembeli berikutnya, saya berani membeli kitab itu 76 ribu. Ini berarti kasusnya menawar atas tawaran saudaranya. Dan ini disebutkan dalam hadis lain, larangan Rasulullah SAW menawar atas tawaran saudaranya. Sementara belum ada pembatalan masih. Masih betul-betul terjadi. Belum ada pembatalan. Maka yang seperti ini dilarang, karena akan menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara sesama muslim. Wala yakhdub ala khibbati akhih, dan janganlah seorang melamar lamaran saudaranya. Ada wanita salihah dilamar oleh seorang lelaki. Laki-lakinya masya Allah soleh juga, diterima lamaran itu. Sudah ada keputusan diterima, pintu dibuka, dipersilakan masuk dan diterima. Datang si B, soleh juga, tapi kebetulan sakunya tebal. Kendaraannya empuk. Datang melamar. Dia yakin kalau dia maju, keluarga si perempuan ini akan meralat yang pertama dan dia bisa diterima. Maju ke perempuan tadi. Dalam kondisi sudah dilamar. Maju. Bawa kendaraan yang masya Allah, bawa bingkisan yang masya Allah, di dalamnya diselipi amplop yang tebal juga. Mau apa? Enggak, saya ingin melamar putri bapak. Ya, silahkan dipikirlah. Dalam kondisi tahu ini sudah dilamar oleh orang. Kasih. Ya, untuk sementara waktu enggak apa-apa, mobil saya ditinggal di sini juga, mungkin enggak apa-apa. Silakan dipakai. Ini uang bensinnya barangkali mau diisi. si bapak mikir juga, wah ini lumayan juga ini. Iyalah, gimana nak, saya batalkan aja lah yang pertama tadi. Kenapa? Ini baik sekali, sama-sama soleh kan. Ini soleh plus. Si anak tadinya gimana pak, ini sudah, kan sudah dijawab, sudah terima, gak apa-apa lah, pakai alasan apalah, dibatalkan. Batalkan dengan alasan yang ini dan itu, dibatalkan lamaran yang sudah diterima tadi dengan alasan sama-sama solehnya, dan ini plus soleh plus. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Wala yakhtub ala khidbati akhih. Tidak boleh. Kalau sudah diterima seorang lelaki, diterima lamarannya, maka tidak boleh orang lain untuk masuk, untuk menggagalkan lamaran yang sudah diterima tadi. Illahnya jelas, mengandung unsur kebaliman, dan di situ akan terjadi permusuhan, akan terjadi perselisihan di antara mereka. Loh, bagaimana kalau sekiranya lamarannya belum diterima? Si perempuan istilahnya masih terbuka lebar pintunya dalam rangka menjaring, silakan yang masuk, berapa orang sudah nanti saya akan pilih. Misalnya si A masuk, enggak ada jawaban. Ya sudah ta'aruf, sudah apa, tapi enggak ada jawaban. Si B datang, ini sudah ada yang melamar? Belum ada, baru ta'aruf. Ta'aruf beda dengan khidbah. Kalau khidbah itu sudah ada ikatan untuk melanjutkan ke pernikahan. Oh, masih kosong. Bukan kosong, masih belum khidbah. Masuk si B. Juga enggak ada respon. Si C, si D, si E, si F. Wah, Masya Allah, yang maju banyak. Bolehkah yang demikian? Boleh. Ketika memang belum sampai ada penerimaan, atau belum sampai pada proses khidbah. Khidbahnya diterima. Ini istilahnya masih kompetisi. Siapa yang menang, itulah yang dapat. Enggak apa-apa kalau seperti ini. Yang penting banyak-banyak berdoa agar diberi kemudahan. Nah, kemudian yang berikutnya dan yang terakhir insyaallah, wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litukfi'a ma fi ina'iha. Dan janganlah seorang wanita, dalam hal ini konteksnya wanita yang punya saudari, dalam bahasa orang madu, padahal tidak mesti madu, saudara. Rasul menyebutkan di sini ukhtiha, saudarinya. Suami punya istri 2, 3, atau 4. Nah, Rasul alaihissalatu wassalam melarang seorang wanita yang punya saudara-saudara sesuami. Kalau ada saudara seibu, saudara sesusuan, ini saudara sesuami. Melarang seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan saudari sesuaminya tadi. Apa tujuannya? Ya, tujuannya agar suaminya hanya milik dia. Padahal suaminya dalam syariat ini, suami berhak dimiliki oleh 4 orang. Dia maunya hanya untuk dia saja. Berusaha merayu suaminya agar menceraikan saudari sesuami tadi. Dengan berbagai alasan, si fulana itu kan begini, begini, begini, begini, mempengaruhi suaminya, agar suaminya kemudian punya sikap negatif terhadap istri yang lainnya tadi. Atau difitnah antara saudari sesuami tadi dengan suaminya, sehingga terjadi percekcokan yang berujung pada perceraian. Al-Muhim, Rasul alaihi salatu wassalam melarang wanita, baik itu memohon secara langsung kepada suaminya agar saudari sesuaminya tadi diceraikan, atau dengan menggunakan makar, tipu muslihat, agar terjadi konflik di antara mereka lalu memisahkannya. Ini dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qal litukfi'a ma fi ina'iha, agar terpenuhi apa yang ada pada bejananya. Ini kias, ungkapan dari Rasul alaihi salatu wassalam, karena secara umum yang namanya istri tetap akan mendapatkan hak-hak dari suami, baik itu pangan, sandang, papan, diopeni oleh suaminya, walaupun itu istri kedua, ketiga, ataupun keempat, semuanya mendapatkan hak yang sama. Lah, ketika minta agar dipisahkan yang selain dia, berarti semua itu nanti bermuara ke dia. Sedangkan yang lainnya tidak lagi mendapatkan dari sang suami. Dia akhirnya terpisah, apalagi dia punya anak, hidup, bisa hidup sendiri, menghidupi anaknya, menghidupi dirinya. Sementara yang selama ini jatah yang dia dapat akhirnya mengalir kepada istri yang meminta agar suaminya menceraikan istri yang lainnya. Tentu perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang tidak baik. Tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam melarangnya, melainkan karena perbuatan ini tidak baik. Islam adalah agama yang indah. Islam mengajarkan budi pekerti yang luhur. Islam mengajarkan keadilan. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam berusaha membersihkan hal-hal yang buruk yang ada pada umat Islam, baik dalam permasalahan jual beli, permasalahan hubungan suami istri, ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kita pelajari dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.